Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita pelajari syurut wujubil fatwa. Syarat-syarat wajibnya secara mufti berfatwa ada tiga yang disebutkan di sini, apa saja? Wuku'ul hadithati al-mas'uli'an anha. Nah, jadi ada peristiwa yang ditanyakan itu adalah terkait satu peristiwa yang terjadi yang butuh penjelasan hukum. Nah, jika tidak, maka tidak wajib karena tidak darurat, kecuali tasyikh. لا أن يكون قصد السائل التعلم يجب الفتوى لأنه ماذا لا يجوز كتمان العلم حرام. طيب yang kedua أن لا يعلم من حد السائل أن قصده ماذا التعنت أو أو تتبع رخص طيب أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض طيب أو غير ذلك من المقاصد السائلة طيب. أفا معنى تتبع رخص؟ Ayo. Misalkan ingin meminta fatwa pada seorang alim. Kemudian jawaban pada satu masalah, kemudian jawaban alim tersebut mengatakan pada perkara tersebut haram. Nah, kemudian? Kemudian dia pergi ke alim yang lain untuk mencari fatwa yang mengatakan makruh. Makruh. Nah, baik, jika ada yang berfatwa haram, dia tidak berhenti di situ, tapi dia terus mencari alim yang akan berfatwa makruh. Begitu pula, jika ada yang berfatwa wajib, maka dia mencari alim yang berfatwa apa? Mustahab. Jadi hakikatnya tetap berukhas pelakunya itu ya'budullah subhanahu wa ta'ala bimadha? Bil huda atau bil hawa? Bil hawa, la bil huda. Nah, dari tadi qala ba'du ulama, man tatabba' ar-rukhasa faqad madha? Tazandaqa. Tazandaqa ay irtadda atau nafaqa, jadi murtad atau munafiq. Nah, syarat yang ketiga, nah, fatwa itu tidak berakibat dharar yang lebih besar. Nah, baik. Kemudian mayal sama mustafti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Allamatul Usuli محمد الصالح الثيمين رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي أمور يلزم المستفتي أمور الأول أمور عندك أو أمران أمور الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص لا تتبع الرخص نعم مضاف إليه لا تتبع الرخص طيب وإفحام المفتي طيب وإفحام المفتي غير ذلك من المقاصد السيئة يعني ما يلزم المستفتي يعني أطيان واجب بقي المستفتي نعم يلزم المستفتي أمراني يلزم المستفتي أمراني عندي أمراني وعندك في بعض النسخ أمور نعم واجب بقي المستفتي دو بركالة أو في نسخ لين أبرأ بركالة الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به المستفتي minta fatwa bermaksud bertujuan dengan minta fatwa itu ya mencari kebenaran menginginkan kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu la tatabbu'ar rukhasi bukan dalam rangka ya mencari-cari rukhsah yang telah kita bahas sebelumnya wa ifham al-mufti bukan pula untuk ya membungkam al-mufti ya yakni membuat mufti tidak berkutik gitu seakan ingin menunjukkan bahwa dia hebat bisa memberi pertanyaan yang muftinya bungkam tidak mampu menjawab ayyib وغير ذلك من المقاصد السيئة dan selain itu dari maksud-maksud tujuan-tujuan yang jelek harus dihindarkan itu ya jadi hendaknya orang yang minta fatwa itu niatnya untuk mencari kebenaran dan beramal yang kebenaran itu na'am الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب إلا من يعلم أو لا إلا من يعلم أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى طيب أن لا يستفتي hendaknya dia jangan minta fatwa tidak minta fatwa na'am alla yastafi illa hendaknya dia tidak minta fatwa kecuali ya man ya'lamu orang yang dia ketahui man di sini ism mausul makna alladhi an la yastafi illa alladhi ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi hendaknya dia tidak minta fatwa kecuali kepada orang yang dia ketahui. Nah, ya'lamu di sini berarti kan yakin ya. Diketahui dengan pasti dengan yakin. Au yaghlibu ala dhannihi atau dia duga ya dengan dugaan kuat. Dhann rajih annahu ahlun lil fatwa bahwa orang yang dia mintai fatwa itu memang ahli di bidang fatwa. Ya. Jadi yang sampai salah, ya salah orang. Nah, jadi itu, imma dia ketahui dengan pasti dengan ilmu dia ilmu yang dengan yakin itu memang ahli untuk berfatwa. Jika tidak, paling tidak ada ghalabatul dhann, dhann rajih, ghalabatul dhann, dhann rajih. Ada dugaan kuat yang dia miliki bahwa dia ahli berfatwa. Karena kita sudah kita bersama bahwa gara betul belum dan roh juga kan kuat itu bisa jadi dasar untuk beramal. Nah, kerok. Wajib bagi an yakhtara aw thaqal muftina ilman wa war'an wa qila yajib dzalik. Wajib bagi an yakhtara aw thaqal muftin ilman wa war'a. Syekh mengatakan yang beliau pilih adalah semestinya ya yang bagi nah yakni hendaknya semestinya Al-mustafti orang yang minta fatwa memilih di kalangan mufti-mufti, dia memilih awsaqal muftin, mufti yang paling thiqah, yang paling terpercaya, yang paling terpercaya, yang paling terpercaya ilman wa war'an, dalam dua hal, paling terpercaya dalam hal keilmuan dan paling terpercaya dalam hal wara'nya. Dua timbangannya. Lihat mana di antara mufti-mufti itu ya yang paling berilmu dan paling tinggi wara'nya, itulah yang dia mintai fatwa. Yang bagi di sini ala sabilul istihbab. Kata yang bagi di sini ala sabilul istihbab. Yani sebaiknya begitu, semestinya sebaiknya ya, itu afdal tapi tidak wajib. Kemudian Syekh menukil waqil yajibu dzalik. Waqil dan ada yang berpendapat, tapi di sini kan sifat tamrid, yakni dengan sifat ya melemahkan lagi dengan aqila. Dikatakan yakni ada yang berpendapat yajibu dzalik, hal itu wajib. Wajib. Yang beliau pilih tidak wajib, hanya afdal saja yang bagi. Kaidah min hadza. Jadi intinya dua perkara yang wajib diperhatikan oleh orang yang hendak minta fatwa, yalzamul mustafiya amran. Jadi yang wajib baginya dua. Yaitu apa? Memperbaiki niat untuk mencari kebenaran dan beramal dengannya. Baik, yang kedua apa? Memilih ya orang yang ahli berfatwa dengan dasar apa? Ilmu. Dia ketahui dengan pasti bahwa dia memang ahli berfatwa, atau paling tidak apa? Wala batudzon, bahwa dia ahli berfatwa. Ini yang wajib. Adapun memilih salah satu dari orang-orang yang ahli berfatwa yang paling tinggi ilmunya dan paling tinggi wara'nya, ini tidak tidak wajib. Hanya yang bagi. Fahim tu? Syekh mengatakan ma yalzamul mustafi, yalzamul mustafi amran. Dua yang wajib. Yalzamatnya wajib. Dua. Adapun memilih yang paling memilih ikhtiar awsaq al-muftin ilman wa ru'an ala sabil istihbab, afdaliyah yang bagi, kata beliau. Meskipun ada ulama yang mengatakan wajib, tapi beliau mengatakan yang bagi, tidak memasukkan dalam kategori ma yalzamul mustafti. Baik, tidak masukkan dalam kategori ma yalzamul mustafti. Baik, intahina min hada al-ijtihad. Baik, sebab yang baru al-ijtihad. Masih ada. Subhanallah. Berarti naskahnya yang bagus. Ikhlaq Salih. Naskah itu biar. Ada juga. Nah. Ikhlaq Salih. Al-Salih. An yasifah halatahu wasfan sadiqan. Kekawli sa'il. Inna narkabul bahra. Wa nahmilu ma'ana al-qalila. Minal ma'i. Fa'idha tawadda'na bihi. Atashna. Afana tawadda'u. Atishna. Atishna. Afana tawadda'u bima'i al-bahra. Jadi yang ketiga, as-sa'il yasifu wasfan sadiqan. Namanya dia menyifatkan dengan penyifatan yang menyifatkan dengan sifat yang jujur. Ya, wasfan sadiqan ya. Dan diberi contoh oleh Syekh, as-sa'il dari kalangan sahabat yang minta fatwa kepada Nabi SAW tentang hukum berwudu dari ma al-bahr. In kunna ada narkabu, ya, narkabu al-bahr. Nah, dalam kami mengarungi lautan. Nah, ada qad faida wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma, dan kami membawa air sedikit. Tayyib. Faida atishna ada faida tawaddo' nabi, apabila kami berwudu dengannya, atishna kami akan kehausan. Yani kami mengarungi lautan, kami membawa perbekalan air tawar. Jika kami gunakan air tawar itu berwudu, kami akan kehausan. karena air laut itu tidak cocok untuk air minum karena asin. Nah, kemudian afanatawaddau min ma afanatawaddau bima'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut sehingga air perbekalan itu khusus untuk minum? Nah, dijawab oleh Nabi SAW pada hadis tersebut. Nah, ma'ul bahri mana? Lengkap jawabannya. Nah, jawabannya hadis pertama di Bulughul Maram. Nah, ma'ul bahri. Naam. Apa hadisnya? Lafaz hadisnya. Huwa at-tahuru ma'uhu. Nah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, lagi mensucikan, dan bangkainya halal, suci dan halal. Wajib. Jadi situ sa'il menyifatkan dengan sifat yang pertanyaannya disifatkan sifat yang jujur. Nah, kemudian yang keempat, berarti yang benar ini yalzamu ustadziyah umur ya. Nah, Rabi. Rabi. An yantanbiha lima yakuluhu al-mufti. Hah? Mendekat dan menjauh dari. Digeser. An yantanbiha. An yantanbiha. An yantanbiha. An yantanbiha. Nah. An yantanbiha lima yakuluhu al-mufti. Bihaitu la yansarifu minhu illa waqad fahimal. Illa waqad fahimal jawabah tamaman. Sayyid. Ayan tabiha bima yaquluhul mufti. Dia memiliki intibah. Ya. Ya, ini ayan tabiha artinya dia punya perhatian. Ya. Punya perhatian bima yaqulul mufti, apa yang disebutkan oleh al-mufti. Tanggap dengan apa yang disebutkan oleh al-mufti. Perhatian, jangan sampai lengah. Nah, sudah dijawab, dia lagi menghayal. Nah, sehingga jawaban sudah lewat, dia tidak tahu apa jawaban itu, tidak paham apa jawaban itu. Jadi ayyan tabiha ma yaqulul mufti. Ya. Di zaman dulu belum ada rekaman ya. Zaman sekarang mungkin bisa saja seorang yang penting merekam saja. Nah, nanti dengar ulang audionya kan begitu. Di zaman sekarang. Tapi itu pun resiko. Rekamannya rusak gimana? Hah? Ternyata gagal perekamannya. Dan sementara dia tidak hafal apa yang disampaikan. Nah, jadi harus itu. Wajib. Ayan tadi ya. Jadi memang harus perhatian penuh. Perhatian penuh dengan apa yang disampaikan oleh al-mufti. Nah. Bihaitu la yansarifu maka yansarifu minhu illa waqad fahima al-jawab. Bihaitu la yansarifu minhu waqad fahima illa waqad fahima al-jawab. Ya, dalam arti ya, dia tidak meninggalkan al-mufti, la yansarifu minhu, tidak meninggalkan mufti illa kecuali waqad fahima al-jawab, dalam keadaan dia sudah faham jawabannya. Yang sampai berpisah dengan mufti, sudah meninggalkan mufti, bingung apa tadi jawabannya. Bagaimana maksudnya itu? Ya, apa maksud mufti tadi dengan jawaban itu? Wah, ternyata tidak faham. Wah. Berarti kan tidak berhasil minta fatwanya, kan begitu. Nah. Berarti ya, Syekh? Lengkap sudah? Baik, berarti kami salah. Mundur sah. فعلينا نكتفي نواصل بعد العصر إن شاء الله. سبحان الله بحمده أشهد أن لا إله إلا الله.